Dengan kekasihmu, tak akan ku ganggu kau dengan kekasihmu. Ku kan selalu di sini untuk menunggumu. Cinta itu, ku berharap kau kelak kan cintai aku saat kau telah tak bersama kekasihmu. Ku lakukan semua agar kau cintaiku. Haruskah ku bilang cinta? Hati senang, namun bimbang. Ada cemburu juga rindu. Ku tetap menunggu. Haruskah ku bilang cinta? Hati senang, namun bimbang. Dan kau sudah ada yang punya. Ku tetap menunggu. Datang padaku, ku tahu kelak kau kan datang kepadaku. Saat kau sadar betapa ku cintaimu, ku kan selalu setia untuk menunggu. Tetap menunggu.